Assalamualaikum, selamat kita bertemu lagi dalam rancangan Mada fi Al-Arabiyah. Semoga anda semua sihat-sihat dan juga telah pun bersiap sedia untuk terus bersama kami lebih kurang 30 minit untuk mempelajari kaedah, memahirkan penguasaan bahasa Arab. Baiklah, minggu ini seperti minggu yang lalu kita bersama Ustaz Abdul Basir Awang dari UITM Kedah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mustami'in al-kiram, alhamdulillah nasykurullah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dihormati sekalian, kita bersyukur fi hadza al-yawm, pada hari ini kita dapat naltaqi maratan ukhra, kita dapat bertemu sekali lagi fi barnamij, dalam segmen ataupun dalam rancangan Mada fi Al-Arabiyah. Ahlan wa sahlan li talib Bang Ma dan juga Bang Halim fi hadzal yawm ma'ana fi ishtirak bi al-lughah al-arabiyah. وفي الحلقة الماضية الحلقة الماضية maknanya yang lepas, siri yang lepas, kita kata الحلقة الماضية حالم حلقة قوف تاء مربوطة حلقة حالم قوف تاء مربوطة maknanya حلقة الماضية yaitu حلقة minggu lepas ataupun siri yang lepas. Jadi pada siri yang lepas kita telah mempelajari berkaitan dengan mada taf'alin, mada taf'al, mada taf'alin. Dan kita juga menjawab persoalan mada, bermakna mada, mada taf'al, ana ashrabu al-qahwah dan sebagainya. Jadi insyaAllah fi hadzal yawm, iaitu pada hari. Ini, fi pada al-yawm, hadza, yakni ini. Ini al-yawm, pada hari ini sanadrus mawdu' akhar, iaitu tajuk yang lain. Jadi pada siri yang lepas, Muhammad ingat saya kata maratan ukhra maknanya sekali lagi. Maknanya ukhra tu adalah sekali lagi. Kita sebut berkaitan dengan fi mawdu' akhir, maknanya tajuk yang lain. Mawdu' ni kadang-kadang diguna dalam bahasa Melayu. Wahmat wasana, wahdim mawdu'. Kita kata mawdu' kan? Jadi mawdu' akhir maknanya tajuk yang lain. Jadi kita guna, sidang pendengar yang dihormati sekalian, kita dengar ataupun kita guna dalam bahasa Melayu mawdu' ni. Mawdu'. Jadi mawdu' di sini ialah tajuk. Ada satu lagi dalam ilmu hadis, maudhu' maknanya hadis palsu. hadis maudhu'. Tapi dalam bahasa Arab di sini, pada hari ini, maudhu' maknanya tajuk. Maudhu' akhar, iaitu tajuk yang lain. Iaitu kita nak gunakan isti'mal penggunaan hal. Wajawabuhu. Ataupun wajawabuhu maknanya dan jawab bagi hal itu. Hal ini kalau kita terjemah bahasa Melayu, adakah lah? Ejanya ialah ha lam, ha simpul itu dengan lam, bukan ha alif lam. Itu hal, bahasa Melayu kita kata hal. Apa hal ni? Apa hal? Arab panggil hal. Tapi yang kita nak ambil ni ialah kata tanya, iaitu hal yang bererti adakah, dan juga jawab bagi hal ini dua saja, iaitu memang ingat kita dah sebut satu ketika dulu, jawab bagi hal ni ada dua. Imma sama ada la atau na'am. Ini biasalah kita guna bahasa Melayu, la atau na'am. La ataupun na'am. Baik. Jadi sekarang kita nak ulang balik ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang kita dah guna pada siri-siri yang lepas, Ahmad. Ya. Jadi kita nak guna contohnya, hal anta fi. Sebab siri yang lepas kita dah ambil fi, kan? Fi menunjukkan di ataupun pada. Ya. Contoh, hal anta fi al-bait. Ini biasa dalam mungkin telefon, kan? Kita duduk telefon, kita kata, hal anta fi al-bait. Ya. Jadi macam mana kalau nak jawab na'am? Boleh agak-agak. Hal anta fi al-bait? Naam. Naam. Ana fil bait. Ana fil bait. Nampak gaya Abang Alim mahir. Eh? Mahir. Mahirun fil Arabiyah. Mahirun. Jadi, Bamat, hal anta fi al-Madinah? Naam. Ana fil al-Madinah. Naam. Ana fi al-Madinah. Al-Madinah maknanya pekan ataupun bandar. Jadi itu dua jawapan yang pertama, silam pendengar sekalian. Hal anta fi al-bait? Jawapannya ialah naam ana fi al-bait. Jadi kita ulang balik saja ayat itu. Naam ana fi al-bait. Begitu juga ayat yang kedua. Hal anta fi al-Madinah? Naam ana fi al-Madinah. Baik. Bagaimana kalau jawapannya la? Bagaimana kalau jawapan dia la? Jadi kalau jawapan dia la, kita sebut la, kemudian kita sebut tempat yang bersalahan ataupun berlawanan lah. Jadi contoh, no? Hal Malim, hal anta fi al-bait? La, ana fi al-bait, fi al-bahri. Ana fi? Fi al-bahri. Fi al-bahri. Fi al-bahri, itu perkataan baru. Bahri, iaitu? Apa makna bahari, Malim? Pantai. Pantai ataupun laut. Bahari, dia lebih kepada laut. Bahari. Jadi, maknanya saya tanya tadi, hal anta fi al-bait? Malim kata, la. Maknanya, dia menafikan dia berada di rumah. Di mana dia berada sekarang? Fil bahari. Duk di laut, duk main laut. Okay. Muhammad, hal anta fi al-Madinah? La. Ana fi al-madrasah. Fi al-madrasah. Jadi al-madrasah, ma makna al-madrasah, Abang Alim? Ma makna, apa makna al-madrasah? Sekolah. Sekolah. Jadi kita guna al-madrasah itu memang kita guna bahasa Melayu pun, Melayu. Kan? Al-madrasah. Jadi boleh tak Abang Alim tanya Muhammad menggunakan perkataan contohnya al-masjid? Jadi kalau boleh gunakan perkataan-perkataan yang berbeza-beza yang kita dah pelajari itu. Penggunaan perkataan, saya bagi perkataan masjid dengan al-as-suq. Alif, lam, sin, waw, qaf. Suq. Jadi maknanya guna dua perkataan ini, masjid dan juga suq. Suq ni agak-agak padahal. Ahmad. Market, pasar. Suq. Okay, silakan. Malim, kau nak tanya Muhammad? Hal? Hal tasabu di masjid? Oh, tak. Kita, nanti dulu. Kita gunakan perkataan hal. Kita nak tanya dia ni, adakah anda duduk di masjid? Jadi, nak tengok Abang Mat nak jawab macam mana. Hal anta? Hal? Hal anta? Hal anta? Fi? Fi? Fil masjid. Itu jawapan. Itu soalan dia. Hal anta fil masjid? La, ana fi al-suq. Al-suq. Kan? Jadi kita nak tanya dia duduk di mana. Hal anta, adakah awak berada di al-masjid? La, ana fi al-suq. Begitulah sebaliknya. Hal anta fi al-suq? La, ana fi al-masjid. Jadi kita nak tanya kedudukan dia. Mungkin kadang-kadang yang kita ambil pada minggu yang lepas, Mama ingat kita guna perkataan aina. Aina. Kan? Aina. Aina tu makna di mana. Tapi di sini kita tegal kan. Hal anta fi asuk, adakah anda di market ataupun di pasar? La ana fi al-masjid. Kita ambil perkataan lain, Mama. Mungkin Mama boleh tanya Bahalim al-mustashfa. Al-mustashfa ni hospital. Hospital. Bang Lim, hal anta fi al-mustashfa? Naam. Ana fi al-mustashfa. Naam, ana fi al-mustashfa. Jadi sidang pendengar sekalian, perkataan mustashfa ni kita duk guna juga dalam bahasa Melayu, tapi taklah sebiji bunyi mustashfa. Kita sebut sebagai syifa. Syifa. Kan ada satu tempat perubatan Islam tu namanya Daru Al-Shifa, kan? Ubat-ubat pun kadang-kadang lah ni syifa-syifa macam-macam, kan? Jadi, Al-Mustashfa itu maknanya disebut sebagai hospital. Satu lagi perkataan atau tempat yang selalu kita ulang-ulangkan iaitu Al-Idarah. Al-Idarah. Al-Idarah. Al-Idarah. Alif, Lam, alif hamzah di bawah tu, ataupun kita buang alif lam lah senang, bagi mudah eja ni. Alif hamzah di bawah, lepas tu dal alif ra ta marbutah. Idarah. Bapak cuba sebut dengan idarah. Idarah. Idarah maknanya pejabat. Ha, kita duduk buatkan meraja ni fi al-idarah. Jadi al-mustashfa, al-idarah, al-jami'ah kita pun dah ambil. Satu lagi tempat kerja kita sebut juga sebagai al-ma'mal. Al-ma'mal. Ma'mal sebenarnya yang kita duduk guna ma'mal. Maknanya ma'mal tu ada makna tempat kerja dan ada makna yang lebih spesifik, maknanya ma'mal lab kita tu. Yeah. Kita duduk guna ma'mal dengan bahasa Melayu. Rupanya yang tu adalah min al-arabiyah, daripada al-arabiyah, bahasa Arab. Jadi itu beberapa perkataan menunjukkan tempat, dan saya nak sebut lagi perkataan-perkataan yang mungkin kita boleh guna, antaranya al-astad. Al-astad. Al-astad. Agak-agak kita guna dalam bahasa Melayu ni. Ada. Stadium. Stadium. Al-astad maknanya stadium. Dan satu lagi iaitu al-qa'ah. Qa'ah ni kita boleh guna iaitu dewan. Maknanya satu tempat yang besar itu disebut sebagai qa'ah. Kalau bilik yang besar pun kita sebut sebagai qa'ah. Qauf, alif, ain, ta, marbutah. Qa'ah. Qauf, alif, ain, ta, marbutah. Qa'ah maknanya tempat ataupun satu tempat yang tertutup yang luas. Manakala al-astad tu kita tahulah astad. Darul Aman, kan, stadium Darul Aman dan sebagainya. Jadi itu maknanya pangkat yang pertama, hal anta. Hal anta fi, tempat kan. Okay. Begitu juga kalau perempuan, kita hanya tukar je lah. Anta jadi anti. Hal anti fil madrasah, dia pun jawab lah naam ataupun la. Jadi kalau naam, kita ulang balik. Kita ulang balik, hal anta fi al madrasah, naam ana fi madrasah. Hal anti fi al-suq, la ana fi al-astad. Jadi kita jawab kalau la mesti bersalahan. Tapi kalau kita kata hal anta fil bait, nak la ana fil bait, dia tak betul. Dia tak betul. Jadi itu bagaimana kita buat anta. Anta ataupun anti. Lelaki dan juga perempuan. Begitu juga kalau dia. Jadi kita hanya tukar saja. Huwa dan huwa bagi muzakkar, lelaki kan. Kalau perempuan, hiya. Jadi kalau kita kata hal huwa fi, contohnya hal huwa fi al-ma'mal, naam huwa fil ma'mal. Begitu juga la, macam tadi juga, hal huwa fi al-madrasah, la huwa fi al-masjid. Faham kan? Dan juga kalau hiya. Baik. Mungkin Bamat boleh tanya Bang Alim, macam mana kita apa-apa yang berkaitan dengan perkataan ini, guna huwa ataupun hiya. Tanya. Hal hiya fi al-bahri? La, hiya fi al-masjid. La, hiya fi al-masjid. Kan, sebab kita guna. Tapi biasanya merujuk orang yang kita tahu lah, huwa ataupun hiya tu kan. Huwa tu sebab dia kawan kita kan. Nanti kita akan ambil satu lagi step. Kita akan tukar daripada nama yang contohnya saya bercakap dengan Bamat cerita tentang Bahlim. Kan? Jadi saya kata, Bamat, hal Abang Halim fi al-bahri? Jadi Bamat akan kata, la. Kita boleh kata, la Abang Halim fi al-Madinah. Ataupun kita tukar ganti nak kepada ganti nama. Kan, maknanya kita tak mau sebut dah Bang Alim sebab kita dah tahu lah. Jadi kita kata dia lah dalam bahasa Melayu. Huwa fi, contohnya fi al-masjid. Jadi pangkat yang pertama tadi anta dengan anti. Pangkat yang kedua huwa dengan hiya. Dan pangkat yang ketiga iaitu daripada kata nama yang, nama lah, nama yang zahir ini. Arab sebut nama yang zahir, makna yang jelas. Tukar kepada ganti nama. Contohnya macam ni lah. Saya tanya Abang Mat, hal Abang Halim fi al-masjid? La. Ya, huwa. Huwa. Huwa fi al-matbah. Huwa fi al-matbah. Jadi, tadi masjid, dia tak duduk di masjid tapi fi matbah. Abang Halim, hal hal Abang Mat fi al idarah? Naam. Naam. Huwa fi al idarah. Huwa fi al idarah. Jadi bagaimana kita nak tukar, kan? Okay? Okey, kalau perempuan pula, kalau saya tanya, hal perempuan, kita boleh nama siapa-apa pun makna. Hal Fatimah fi al-qa'ah? La, hiya fi al-ghurfah. La, hiya fi al-ghurfah. Jadi tukarkan daripada Fatimah kepada hiya. Tapi tak salah pun kalau kita nak ambil nama nama dia. La Fatimah fi al-ghurfah. Tak ada masalah. Di situ tidak ada masalah. Jadi penukaran bagaimana kita nak tukar. Sebab kita ni biasanya nak ringkas. Kita suka kepada yang ringkas. Jadi satu lagi contohnya saya ambil. Hal al-ab. Al-ab. Hal al-ab fi as-suq. Malum macam mana jawab. Hal al-ab fi as-suq. Naam. Naam. Huwa fi as-suq. Huwa fi as-suq. Ataupun al-ab fi as-suq. Adakah ayah berada di pasar? Naam ke la tadi? Naam. Naam. Naam. Huwa fi as-suq. As-suq. Satu lagi perkataan yang kadang-kadang dia tak bunyi naam, dia bunyi bala. Bala. Jadi bukan bala ba lam alif hamzah, hak tu bala. Hak Nuh kan, hak ni bala ni ba lam. Lepas tu ya bunyi alif, bala. Ha, bala. Bala maknanya naam juga. Ha, kalau orang, kalau kita duduk dengar Arab sebut bunyi bala-bala tu, ha, bala maknanya naam jugalah. Ha, naam juga. Jadi itu tiga pangkat. Ha, saya harap para pendengar dan juga taliban, dua orang pelajar kita pada pada hari ini, kita dapat kuasai anta dengan hal, hal anta, hal anti, fi, kemudian hal huwa, hiya, fi. Dan juga bagaimana kita nak tukarkan daripada kata nama jelas kepada dhamir, kepada ganti nama. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu kita berkaitan dengan adat. Adat, ingat Muhammad? Adat. Adat. Adat, ya. Ya. Adat. Nombor. Adat ni nombor. Jadi kita dah ambil lah, Abang Alim, nombor kosong ni. Daripada kosong sampai 10, kemudian minggu lepas kita sambung 3. Pasal hak 3 tu dia main baru sikit kan. Kita wahid ila asyara tu insyaAllah lah. Walim boleh ya? Wahid ila asyara. Cuba tengok wahid ila asyara. 1 sampai 10. Wahid isnan. Wahid isnan. Salasa. Arba'a. Khamsa. Khamsa. Sitta. Sitta. Lepas sitta. Tiga. Sab'ah. Sab'ah. Sab'ah. Samaniyah. Tis'ah. Asyarah. Asyarah. Kemudian naik sebelah. Ahad asyar. Ahad asyar. Ahad asyar. Isna asyar. Isna asyar. Salasa asyar. Salasa asyar. Itu yang kita ambil pada minggu lepas. Sampai 13. Cuma saya nak sebut di sini, ya, kita tak perlu hafal macam tu. Kita ambil kaedah. Sedikitnya kaedahnya. Iaitu kita ulang balik saja. Ahada asyara. Asyara tu 10. Kan? Asyara tu 10 kita pegang tadi. Dan kita tambah ya. Isna. Isna tu daripada isnain. Dua. Isna asyara. Ha, lepas tu dia terus ya. Salasa asyara. Tiga campur 10. Jadi 13 lah kan. Jadi kalau 14, ambil perkataan 4, arba'a asyara. Begitu juga kalau 15, khamsa ta'asyara. Ha, lepas tu seterusnya lah. Sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, lepas samaniya, tis'ata asyara, kemudian ashrun. Ha, jadi itu maknanya bila mari pangkat belah ni dia berbeza sedikit. Dan bila insyaAllah bila kita sampai ke 30, maka 40-50 kita boleh kuasai. Ha, jadi kita ulang balik Muhammad. No? Jadi daripada sebelah tengok Muhammad. Daripada sebelah sampai 20. Ihda asyara. Ahada asyara. Atau boleh. Ihda asyara pun boleh juga. Ahada asyara. Ahada asyara. Isna asyara. Isna asyara. Salasata asyara. Aywa. Khamsa asyara. Ba'da salasa, selepas tiga. Arba'ata asyara. Khamsa asyara. Sittata asyara. Aywa. Sab'ata asyara. Aywa. Samaniyata asyara. Aywa. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Ishrun. Ishrun. Itu bilangan. Bilangan. Dan kita ulang balik daripada awal as-sifar. Daripada kosong, 1 sampai 10. Yang tu saya harap sidang pendengar dah boleh hadam betul-betul lah. Ya. Baca kukni pun boleh. Gustan pun boleh. Terbalik pun semua boleh kan. Jadi bila mari peringkat belah ni, saya rasa tak ada masalah. Dan insyaAllah selepas ni sampai peringkat, tak perlu sampai 100, sampai 30 pun. Bila kita nak sebut nanti pun tidak ada masalah. Sebab kita dah tahu kuasai dia. Jadi 1 sampai 10 saya harap kita betul-betul hadam. Kemudian sebelah kita ulang balik sebab yang ni pun dia special sikit. Dia lain daripada peringkat puluh. Belah lain. Jadi kita ulang balik. Ahada asyara. Ahada tu satu. Asyara tu sepuluh. Jadi sebelah. Jadi kita ulang sekali lagi. Dari segi maknanya dia ada makna wa. Bapak ingat kan? Dia ada makna wa, makna dan lah. Satu dan sepuluh. Tapi kita tak boleh sebut ahada wa asyara. Salah. Di segi salah. Tapi di segi makna ada. Kemudian isna asyara. Salasata asyara. Tiga dan belah. Tiga dan puluh. Tiga dan puluh. Kemudian tiga dan sepuluh. Jadi tiga belah. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Apa itu? Sab'ata asyara. Samaniyata asyara. Tis'ata asyara. Dan? Ashrun. Jadi, yang kita setakat minggu ni kita ambil daripada 14 sampai 20. Jadi, insyaAllah siri yang ke depan kita akan tambah lagi. Dan lepas tu kita duk latih lah. Tak perlu kita belajar satu-satu sampai sejuta. Kan? Yeah, yeah. Kita ambil dari segi kaedah sahaja. Kita ambil dari segi kaedah. Kemudian, Umat, kita ambil Al-Ayyam. Al-Ayyam. Al-Ayyam. Al-Ayyam dia jamak yaum. Yaum. Jamak yaum. Pernah dengar tak perkataan tu dalam bahasa Melayu? Yaum. Al-Ayyam. Jadi untuk kata Al-Ayyam, ayam cukup lah. Kadang-kadang orang kampung sebut yaum akhirat. Yaum. Yaumul akhirat. Yaumul akhirah. Kan kita sebut yaumul akhirah. Maknanya hari akhirat. Kadang-kadang orang guna yaum Ashura. Yaum Ashura. Hari 10 Muharram tu kan Ashura. Jadi hari dalam seminggu ni saya rasa dalam masa yang ringkas kita boleh ingat sebab kita duk guna dalam bahasa Melayu. Yeah. Cuma sebutannya kena jaga elok-elok. Yang pertamanya kita kata Al-Ahad. Al-Ahad. Al-Ahad kita kata Ahad. Jadi maknanya bunyi sama, sebiji sama. Cuma kita tambah alif lam saja. Al-Ahad. Kemudian Isnin. Kita kata Isnin bahasa Melayu. Arab panggil Al-Isnain. Al-Isnain. Al-Isnain. Kemudian yang ketiganya As-Salasa. Hari Selasa bahasa Melayu. Yang ni beza sikit. Arab sebut As-Sulasa. As-Sulasa. Dia habis dengan Hamzah. As-Sulasa. Selasa bahasa Melayu. Bahasa Arabnya Su. Asu. So. Sa. Sa bukan sin. Sa. Ya. Sa. Hujung hujung lidah. Sa. Sa. Bukan s. Itu sin. Itulah sa. Ini pun susah sebut. Nak beza sin dengan sa. Macam kita ni. Macam saya pun kadang-kadang terkeluar angin sih. Terkeluar angin. Jadi sin. Dia kurang tepat. Jadi as-sulasa. Kemudian Rabu pun ada sedikit perbezaan. Kita sebut Rabu. Arab sebut al-arbi'a. Yang ni susah sikit kan. Arbi'a. Dia lari juga. Arbi'a. Arbi'a. Alif, Ra, Ba, Ain, Alif, Hamzah. Hamzah. Arbi'a. Arbi'a. Kemudian Khamis. Al-Khamis. Al-Khamis. Kemudian Jumaat. Sama lah. Al-Jum'ah. Al-Jum'ah. Al-Jum'ah. Kemudian Al-Akhir. As-Sabt. Kita sebut Sabtu. Ini kita akan ulang balik insyaAllah pada siri akan datang insyaAllah. Aku lukuli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam rancangan Madza fi al-Arabiyah minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi. Terima kasih kepada Ustaz Berbasi Awang dari UiTM Kedah.